Bismillah. Bapak Ustaz, bagaimana Anda minta nasihat bagaimana cara meluruskan orang yang bertanya tentang apa benar solawatan dan puji-pujian dilarang? Lalu kenapa banyak orang yang melakukannya? Solawatan, membaca solawat disunahkan. Kalau puji-pujian dengan makna zikir pada Allah disunahkan. Hanya tidak ada aturan tertentu harus tanggal sekian atau harus hari Jumat Kliwon, tidak ada. Perbanyak zikir pagi dan sore. Perbanyak solawat khususnya di hari Jumat. Karena itu sunnah. Barakallahu fikum. Infadlikum. Mohon bimbingannya terkait suluh antara beberapa asatidah di hadapan Syekh Rabi. Apakah suluh itu berarti mencabut tahdzir kepada Dzulqarnain dan yang bersamanya? Apakah suluh itu berarti dibolehkan untuk bergaul dan bermajlis dengan orang-orang yang condong kepadanya? Ikhwan ibn a'azakumullah, suluh itu bukan pemutihan. Dengan suluh semua buyar. Ucapan para ulama, ucapan masyayikh, tahdzir Syekh Rabi kepada beberapa orang termasuk Dzulqarnain terus gugur semua. Ya akhi, ini namanya pemelintiran. Ini suluh bukan pemutihan. Suluh diantara mereka-mereka yang tidak ditahdir. Ahlus sunnah. Salafiyun. Ada pun yang ditahdir karena sesuatu penyimpangan, ya tetap menyimpang. Apalagi ditahdir karena akhlaknya yang bejat. Selama terbukti dia masih belum berubah, ya tetap. Kok jadi pemutihan semua dibangkitkan dari kuburnya begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sulh di antara ahli sunnah, di antara salafiyun, untuk jangan lagi saling menjatuhkan. Jangan saling mentahdir. Jangan saling membicarakan kejelekan-kejelekan di mimbar-mimbar, di majlis-majlis, jangan. Makanya kemarin saya bicara di Palembang dan banyak yang bertanya-tanya kebingungan. Bahwasannya di antara yang merusak suluh adalah beredarnya di Indonesia berita tentang so'afiko. Itu merusak suluh. Yang kita undang kemarin Syekh Abdul Wahid dengan nasihat Syekh Rabi, dengan tazkiyah Syekh Rabi, itu termasuk yang disoafikohkan oleh mereka. Maka kita katakan kalau kalian tetap berbicara seperti ini, artinya kalian nantang perang dan kemudian kita ribut kembali. Kan ya? Katanya musuh. Ada apa? Kalian terbawa dengan berita-berita yang seperti itu. Padahal Syekh Rabi masih tetap menyatakan tidak, mereka ahlus sunnah. Sudah ada buktinya sekian kepada Syekh Rabi. Mungkin tidak dibaca, kata Syarabi, aku baca satu persatu. Dan aku tidak lihat ada alasan yang bisa diterima. Mau apa? Maka kita tetap di dalam bimbingan Syekh Rabi. Dalam bimbingan Syekh Ubaid. Dalam bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Dalam bimbingan masyayikh dan para ulama yang lain. Barakallahu fikum. Yang sudah ditahdir, seperti Usama Athaiyah, ya tetap ditahdir. Barakallahu fikum. Ketika menasehati secara empat mata sudah tidak bisa diterima, apakah boleh dengan sindiran tanpa ta'yin? Boleh. Namanya nasihat bisa bermacam-macam. Sampaikan ilmunya saja. Masih belum merasa dia. Sampaikan lagi, ada di antara kita yang masih begini, masih begitu. Ternyata dia merasa berubah, alhamdulillah. Cukup. Tapi kalau masih enggak juga, emang perlu japri. Jalur pribadi sini. Kamu, nah, itu baru tunjuk hidung. Sampai kapan mau berhenti? Kalau dengan nasihat umum beliau yang tasih, ya'tadir, walhamdulillah. Ya Ustaz, mohon nasihat untuk kaum wanita kami. Jazakumullahu khairan. Para wanita, hendaklah taat pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian pada suaminya. Dan itu sudah jalan yang mudah untuk menuju jannah. Seorang wanita, idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha, sudah salat lima waktunya, sudah puasa Ramadannya, kemudian taat suaminya, maka silakan dia masuk dalam surga dari pintu manapun yang delapan. Masya Allah. Berarti mudah sekali para wanita. Naam. Mudah sekali. Suaminya meninggal dalam keadaan ridho kepadamu, insya Allah kamu akan dapat jannah. Nah. Apakah pantas memuji ahlul bid'ah dari sisi kecerdasannya? Sebagai contoh, ia pandai seperti muhaqqiq atau muhaddits. Khan ibn na'azakumullah. Yang dianjurkan untuk mentahdir. Tahdir itu adalah memperingatkan bahaya mereka. Tidak disuruh untuk memuji. Baik, itu dasar pertama dulu. Yang disuruh adalah memperingatkan bahaya mereka agar kaum muslimin berhati-hati. Adapun menyebutkan kebaikan mereka, tidak harus. Kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak. Bagaimana kadang-kadang perlu? Misalnya kita berkata, padahal dia itu muhaddits, mengerti hadis sahih, hadis dhaif, tetapi dia begini, begini, begini. Itu bukan memuji, sedang membahas kalau orang ini sudah tidak perlu dinasihati lagi, sudah tahu hadisnya. Baik. Tetapi kalau enggak perlu, jangan. Enggak perlu kita berkata, hati-hati dari kesesatan fulan. Tapi mereka punya kelebihan ini, sama ini. Apa itu maknanya? Disuruh mendekat atau suruh menjauh? Ya bingung. Kayaknya suruh mendekat. Enggak, tadi suruh menjauh kok. Enggak, tapi di akhirnya suruh mendekat. Akhirnya masyarakat jadi bingung, jadi abu-abu. Mereka itu sesungguhnya jelek, tapi baik. Mereka menyimpang, tadi umbal. Tapi dari satu sisi mereka halusunah juga sih. Ini mudabdabin. Tidak jelas. Dan itu sesungguhnya menyia-nyiakan amanah. Karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para dai dan orang-orang yang tahu tentang kebenaran adalah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ustaz, bagaimana memahamkan orang awam yang bingung dengan beragamnya kelompok yang mengaku salafi dan masing-masing kelompok membawakan dalil-dalil yang sama dan pemahaman yang sama serta orang merujukan yang sama pula? Tak mungkin. Kalau membawa ilmu yang sama, akidah yang sama, dalil yang sama, pemahaman yang sama, ya enggak akan mereka berbeda. Ya? Ya. Mesti ada pemahaman yang berbeda. Biasanya seringkali begitu. Kalau sama semuanya, ya sudah. Kenapa harus rame? Yang sering terjadi pertikaian itu karena ini salafi tapi salafi biru. Ini salafi, salafi kuning. Ini salafi, salafi keras. Ini salafi lembut. Ini salafi sedang. Ini salafi nomor satu. Ini salafi nomor tiga. Itu yang mungkin jadi perkara. Kalau mau salaf, ya benar-benar ambil dari salaf. Dari para ulama salaf. Kalau kemudian dia menyelisih ulama salaf, walaupun dia menyatakan saya salafi seribu kali, tetap bukan salafi. Paham ya? Kita kembali kepada kaidah yang tadi, yang penting itu pembuktian, bukan penamaan. Saya salafi, itu penamaan. Buktinya bagaimana? Apakah engkau mengikuti manhaj salaf, pemahaman salaf, akhlak salaf, akidah salaf, sikap salaf, dakwah salaf? Atau akidahnya salaf, akhlaknya sufi, gerakannya IM. Ya itu bukan salafi, itu oplosan. Haram, tidak boleh. Barakallahu fikum. Itu yang terjadi. Sehingga untuk menjelaskan pada orang awam, kamu jelaskan dengan gamblang bahwa ini salaf itu seperti ini, sedangkan mereka seperti itu. Beda. Berarti itu bukan salaf. Tapi kan ini mereka itu kajiannya salaf akidahnya. Tayib, apakah kamu dengar di sana ada Al-Arifi yang tadi mengatakan pada orang Suriah, "Ighdab, ighdab, marahlah, marahlah." Setelah mereka perang kediannya pergi. Ada? Ada. Apakah ada dalamnya Ali Hasan Abdul Hamid yang Murji'ah yang ditahdir oleh para ulama? Ada. Tayib, ada lagi orang partai? Ada. Ada lagi? Ada. Sudah berarti itu bukan salafi. Karena campur aduk di dalamnya. Barakallahu fikum. Ustaz, bolehkah suami yang berpoligami memberikan pemberian yang bukan wajib kepada salah seorang istri yang lebih banyak memberikan manfaat untuk suami tanpa sepengetahuan istri yang lain? Maksudnya memberikan manfaat lebih banyak apa ya? Saya enggak paham. Kepada istri yang memberikan manfaat lebih banyak. Saya gak paham. Kalau saja, kalau mungkin manfaatnya manfaat bisnis, misalnya istrinya yang satu jadi sekretaris dia, gaji dengan gaji sekretaris. Habis itu kasih nafkah. Kalau manfaatnya maksudnya adalah seperti pekerja. Yang itu tidak. Yang ini kerja. Walaupun kerja sama suaminya. Kasih. Tidak mengapa insyaallah. Karena itu berbeda. Ini bayaran kerjamu. Bisnis-bisnis. Istri-istri. Baik. Tetapi kalau yang lainnya, tidak bisa. Saya lebih banyak dibelai yang di sini. Itu tidak jadi ukuran. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita seandainya pemimpin kita adalah seorang ahli bid'ah? Apakah kita tidak boleh menggibahinya? Sudah disebutkan bahwa kita tidak boleh menggibahi penguasa selama dia masih muslim. Kalau kita berbicara ini sunnah, ini bid'ah, silakan. Dan jangan ada nada provokasi. Ya. Itu penguasa kita. Gitu kan? Kalau ada orang yang tahu, itu penguasa kita. Sudah, sabari saja. Ya. Sabari saja. Jadi boleh enggak? Tidak boleh. Itu bid'ah. Jadi tetap aja hukum-hukum. Bid'ah-bid'ah sunnah-sunnah. Tetapi tidak ada menjelek-jelekan mereka, menjatuhkan atau memprovokasi masyarakat untuk membencinya ila akhirih. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.